Lagi stay. Sisa untuk semuanya. Kita goyang-goyang bareng lagi ya. Kala cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperbudak jabatan. Oh oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Ayo lagi. Hey. Sabar, sabar, sabar dan tunggu. Hey. Itu jawaban yang kami terima. Ternyata kita harus ke jalan. Hey. Robohkan setan yang berdiri mengangkang. Hey. Oh oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Hey. Penindasan serta kesewenang-wenangan banyak lagi, teramat banyak tuh disebutkan. Hai, henti. Dan keserakahan di jalan kami sadarkan cita-cita, sebab di rumah tak ada lagi yang bisa dipercaya. Orang tua jawab dengan cinta. Lagi sah. Rama Production. Robohkan setan yang berdiri mengangkang. Terima kasih. Oh oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Terima kasih, Mas Bang. Hentikan, hentikan jangan. tolonglah kau jawab dengan cinta. Ikan.